الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد بسم الله يا جماعة صلاة الظهر رحمكم الله مجلس kita gak kurang adil ya Pak, kan ada yang dapat sandaran, ada yang enggak, yang tidak menyandarkan pahalanya lebih besar. Dapat jangan maju, baru saya dapat sandaran, disyukur saja. Biasanya kalau kita ngaji, maksudnya ada yang banyak, disyukur. Tema besar kita di masjid kita Ramadan kali ini adalah Ramadan dan kebangkitan umat. Kemudian kita subtemakan keutamaan ibadah sosial. Sejarah mencatat dan kami meyakini, karena sejarah pada dasarnya adalah hukum Tuhan, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kebangkitan umat yang tanpa dimulai untuk pendidikan. Dan ini berlaku universal, tidak hanya untuk orang Islam. Kalau umat Islam ingin bangkit, maka dari mana kita mulai? Kita jawab dari aspek pendidikan, tarbiyah, ta'lim, tidak ada yang lain. Nah, masalahnya adalah ketika kita bicara tentang pendidikan, aspek mana dari agama yang paling cepat untuk membangkitkan umat? Maka kami akan jawab dengan tanpa keraguan, yaitu pada aspek sosial dari sisi agama. Problem kita adalah sejak awal kita, sejak kecil bahkan, agama lebih banyak diajarkan satu aspek pendekatan yang terlalu ritual, mengabaikan aspek sosial. Padahal kalau kita merujuk kepada petunjuk agama, baik Al-Quran maupun hadis, maka kalau kita ingin menyebut, membandingkan, maka yang paling menonjol, saya tidak mengatakan paling utama, paling menonjol pada tentang aspek sosial. Kita lihat misalnya di surah 14 surah Ibrahim pada ayat yang ke-24-25, Allah membuat perumpamaan. Agama yang baik itu seperti sebuah pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu seperti sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabit, akarnya kuat, akidahnya, keyakinannya mantap. Akar ini berarti apa? Aspek sisi dalam. Pohon yang kuat, akarnya ke dalam, berarti apa? Tidak kelihatan. Maka urusan keyakinan, urusan akidah, itu urusan kita sama Allah. Tidak usah kita sering-sering update status tentang keyakinan kita, termasuk ibadah kita. Jangan sering-sering diupdate, Pak. Jam 3 update status, indahnya tahajud. Dihindari sebaiknya. Jam 8:30-9 sudah ganti lagi statusnya. Alhamdulillah selesai sholat duha. Niat untuk syiar itu baik, tapi batas antara syiar dengan riya jadi sangat tipis. Maka berhati-hati. Nah, pohon itu kemudian berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya. Tukti ukulah akulah ini binrobi. Apa itu? Akhlaknya. Jadi tanda orang yang akidahnya kuat, indikator orang yang ibadahnya baik adalah akhlak yang baik, akhlak sosial yang baik itu. Dan itu berlaku untuk semuanya. Mari kita periksa sekarang misalnya. Yang pertama, bahwa indikator ibadah ritual itu baik, kalau sosialnya baik, kita mulai apa? Ritual utama kita paling tidak ada 3, sholat, puasa, haji, kan begitu. Kita mulai sholat. Sering kita terlalu fokus untuk memperhatikan bahwa sholat kita dari aspek bagaimana cara mengerjakan. Padahal Al-Quran tidak menjelaskan itu. Yang dijelaskan banyak di Al-Quran tentang sholat adalah perilaku orang-orang di luar sholat, bukan gimana cara sholat ya. Itu urusan dalam hadis-hadis sahih ditemukan banyak. Maka kalau untuk urusan bagaimana kita mengerjakan sholat, mohon kita bertoleran kalau ada perbedaan. Prinsip kita urusan ini apa? Syariat itu satu, fikih itu banyak. Saya ulangi, syariat itu satu, fikih itu banyak. Perintah sholat, aqimus sholat, satu, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat sini. Semua ulama tidak ada perbedaan, ittifaqul ulama, tidak masalah. Tetapi bagaimana cara sholat, itu fikih, banyak kita ketemu madhabnya. Indonesia yang paling sering banyak madhab Syafi'i. Meskipun yang paling banyak di dunia itu pengikutnya madhab Hanafi. Pengikutnya orang-orang Pakistan, Bangladesh, India, itu mayoritas mereka. Baru madhab Maliki sebagian Afrika. Kita yang ketiga Syafi'i. Maka apa? Kalau urusan fikih bagaimana cara? Ya kita bertolongan ke yang lebih baik. Sebelum puasa kami baru pulang dari Maroko. Lama sekali kami hampir 3 minggu di situ. Datang ke komunitas-komunitas muslim, ketemu dengan para ulama sana. Orang Indonesia biasanya kalau di Maroko Pak wudu mesti dimarah-marahi pengurus masjid. Kenapa? Klebes lah. Bahasa kuyuk wudunya itu. Padahal kalau sana wudu, maka itu pakai satu gayung aja Pak. Mesti ada kerannya, enggak boleh langsung ambil gayung, ditadahin itu di keran itu, langsung sapu. Begini. Kalau kita kan 3 kali sampai wah. Wah, atas-atas itu kan. Kenapa mereka marah Pak? Karena mahal Pak air. Mereka air bersih itu disubsidi oleh raja. Maka wajar kalau larangan itu dan madhabnya akhirnya begitu kita hormati. Kalau kita kan banjir air kan kira-kira itu. Kalau pakai gitu ya bagus juga sebetulnya tidak masalah. Ini berarti apa? Ada pilihan seperti itu. Maka teman-teman kalau lagi pergi keluar safar ya transit di bandara susah nyari tempat wudhu yang ada wastafel. Ya udah pakai wudhu yang seperti itu usap. Kalau perlu sepatunya ya diusap. Gak usah kakinya naik ke wastafel gitu. Kalau kelihatan orang gak enak banget. Ingat prinsipnya Pak, syariat itu satu, fikih itu. Niat ibadah, kita mau sholat. Ada yang talafud biniat, diucapkan niatnya Pak. Sholli fardhu dhuha, silakan. Ada yang gak perlu niat dalam ucapan, yang penting dalam hati. Apa? Teman kita Ramadan, masjid-masjid kampung, berpuasa, habis tarawih masjid rame-rame. Nawaitu shauma ghadin an adai, oh, silakan. Enggak usah pakai itu gitu ya boleh. Wong mau sudah sahur berarti besok mau puasa. Enggak usah dipersoalkan ya. Ibadah yang niatnya enggak boleh dalam hati itu satu aja, Pak. Enggak boleh dibatin, harus diomongkan. Akad nikah. Jeko puluk dibatin dia baca. Sah-sah apanya sah-sah. Boleh. Hei contoh. Maka apa? Syariat itu satu, fikih itu banyak. Maka kalau kita ingin menilai orang itu ibadahnya bagus atau tidak, supaya tidak kecewa, lihatlah aspek sosial. Sholat misalnya kita ambil contoh. Sholat yang bagus itu apa? Disebutnya apa? Nomor satu, orang yang sosialnya bagus. Al-ma'un. Fawailun lil musalli. Alladhinahum an sholatihim. Alladhinahum an. Celakalah orang yang sholat, doang sholat kok celaka. Iya, mereka orang yang lalai dari, bukan lalai di dalam. Ayat itu tidak mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan. Tapi alladzina hum an. Siapa mereka yang lalai itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang sholat pelit. Itu loh, itu dikecam oleh Allah. Sudah rajin sholat kok pelit. Sudah pelit kalau ngomong nyelkin. Kalau mati kuburannya sampai hafal kan. Puasa, kita lihat. Puasa itu disebut puasa yang bagus itu bukan kalau kita semakin lemas semakin bagus, enggak. Buktinya Rasulullah itu enggak butuh Allah enggak butuh puasa kita yang semakin lemas, enggak. Sunnah puasa itu apa? Akhirkan sahur, segerakan buka kan. Kalau seandainya urusannya panjangnya puasa, mungkin ya sunnah puasa adalah akhirkan buka, segerakan sahur, gitu kan? Enggak. Berarti apa? Ada maksud tertentu. Dan Al-Qur'an sudah mengatakan bahwa di antara tujuan puasa yang utama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. takwa ya Pak, bukan takwa. Ini kadang takwa itu bahasa Arab sudah masuk bahasa Indonesia. Kalau nulisnya pakai Q itu bahasa Arab Pak. Kalau nulis bahasa Indonesia pakai K. Maka kalau yang protes juga bener ya takwa pakai K. Ya emang nggak bener ya, kalau dalam bahasa Arab. Tapi itu ejaan bahasa Indonesianya pakai K. Silaturrahim bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Silaturahmi gitu loh Pak. Jadi kalau orang protes nggak ada bahasa Arab silaturahmi. Ya emang nggak ada. Emang itu bukan bahasa Arab gitu kan. Indonesia itu miskin bahasanya Pak. Maka yang ngambil-ngambil dari bahasa Arab, ngambil dari bahasa daerah, ngambil bahasa asing, masukin-masukin, udah nggak apa-apa. Namanya juga sedang proses kan. Memang harus hati-hati kalau takwa bisa salah nih Pak. Kalau bahasa takwa itu bisa berarti takwa takut istri tua lo lahir. Udah. Yang ketawa berarti ngalamin lah. Al-Quran mari kita lihat siapa itu yang dimaksud orang yang bertakwa itu. Lima kelompok ayat bicara orang bertakwa. Mayoritasnya aspek sosial. Yang paling panjang surah Baqarah, surah Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Panjang itu. Itu sampai aspek sosial disebut sampai 9 kali itu. Kemudian Ali Imran 134. Bicara tentang siapa itu orang takwa. Empat-empatnya aspek sosial. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang yang suka berinfak. Nomor satu itu disebutnya. Jadi sekali lagi, aspek sosial. Jadi disebut puasanya bagus, orang itu ukurannya apa? Kalau sosialnya baik, dengan keluarga baik. Gak usah susah-susah Pak. Gak usah repot-repot teorinya, gak usah tinggi-tinggi, udah. Dengan keluarga yang utama aja. Dalam keluarga misalnya suami istri, akur yang bagus, harmonis. Itu ciri yang bertakwa. Nomor satu, berinfak. Dan orang itu kalau suka berinfak Bapak Ibu, teman-teman, itu di mana saja pasti hidupnya beruntung Pak. Sosialnya bagus ya, di mana saja hidupnya beruntung Pak. Ini kalau menurut kami kesimpulan saya Pak, inilah yang disebut puncak kecerdasan. Yaitu apa? Kecerdasan sosial, suka bersosial. Maka jangan tiru ngajari anak kita itu. Kebanyakan kita fokusnya apa? Kecerdasan kognitif akademis. Termasuk di sekolah kita di UN kan itu mata kuliah yang apa Pak? Biasanya kan urusan kognitif akademis. Apa itu matematik, terus apa lagi fisika, kimia, bahasa Inggris itu kan disebut simbol kecerdasan. Padahal ya bisa benar, tapi juga bisa nggak benar. Kalau menurut saya itu hal-hal yang memang anugerah Bapak. Anak itu dikasih kecerdasan matematika anugerah, nggak bisa semua orang. Ada anak itu kelihatan soal matematika Pak, kayak lihat pizza sambil remik selesai. Tapi ada anak, jangankan lihat soal, baru lihat judul matematika udah pusing kok. Tapi jangan dibanding-bandingkan, tahu gue kayak adikmu itu pinter, enggak. Itu anugerah. Maka kalau ada dikasih talenta, talenta hebat matematikanya disyukuri. Tapi enggak usah dibandingin yang lain. Anak kita jangan dibanding-bandingkan, pada boleh. Nah, tapi kalau akhlak itu kita harus bangun, bukan anugerah. Harus usaha mendidik dengan baik, akhlak sosial supaya baik, maka hati-hati. Tahun lalu kami muter ke Jepang Pak, lihat sekolah di Jepang gimana sih orang anak Jepang itu membangun karakternya itu bagus sekali. Ternyata Pak, ya sejak anak-anak dibangunnya, sejak bayi. Ketika saya tanya kalau kami biasanya di SD, SMP, mereka bilang apa? Too late. Sudah terlambat Anda kalau baru memperhatikan masalah karakter di usia SD. Telat. Dan mereka tidak terlalu ambisi untuk kemudian. Saya penasaran, kenapa kok kalau Olimpiade itu yang menang Indonesia? Kok jarang Jepang, Korea, Jerman, Amerika kok jarang? Saya tanya, jawaban mereka apa itu? Kami jarang ikut katanya. Kenapa nggak ikut itu? Ya buat apa ikut kan? Wong itu biasanya basisnya basis hafalan, Pak. Hafal rumus apa-apa, bukan kreativitas. Maka di pendidikan kami nggak masuk katanya begitu. Ya sudah, itu bedanya kira-kira dengan kita. Kemudian kan terjebak di situ kan, anak disebut pinter kan urusannya padahal kalau dalam agama akhlaknya kan tidak perlu kecil hati kalau anak kita nggak pinter matematika asalkan dia baik akhlaknya sosialnya bagus hidupnya pasti beruntung di mana aja Pak. Wong kita belajar dari SD matematika ya sampai SMA kuliah matematika ya dalam hidup nggak kepake ya kan Pak? Sinus kosinus tangen persamaan kuadrat kepake nggak Pak? di dunia jangan kepake, apalagi di akhirat gitu. Tapi bukan ini berarti mengecilkan, tidak. Maka kita ingin ucapkan selamat ya teman-teman yang mati-mati bagus, talenta, wah kita ucapkan selamat. Tapi mohon dipahami. Maka penting sekali bapak-bapak, misalnya punya anak kecil, ajarkan awal untuk sosial. Sosial paling bagus di mana? Di masjid. Ajar bang. Isya, tarawih, Jumatan, kalau pas libur, baru melihat masjidnya laki-laki itu loh. Tapi harus hati-hati juga. Misalnya pak, ya jangan sampai terlalu berlebihan. Saya pernah cerita di tempat kami pak di Pamulang, itu sholat Jumat bubar. Gara-gara ada kecil yang agak kelewatan. Lagi imam mimpin sholat Jumat. Lailil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada anak kecil ngetok. Semangat hilang apa? Oh. Ya otomatis makmumnya langsung bilang imamnya ketawa pak. Udah ngambil mic langsung bilang maaf ya sholatnya diulang ya. Kalau sampean yang batal kamu ngajak-ngajak yang lain ulang enggak boleh. Jangan ditiru ya mas, aku tiru sampean gitu. Enggak boleh. Nah itu, tapi penting untuk kita mengajak anak supaya bersosial dengan baik. Kira-kira itu. Dan sekali lagi, kena, saya sangat senang bicara masalah anak. Jangan sampai kita itu memberi label anak itu nakal, jelek. Enggak ada. Dalam Islam, dalam Al-Quran khususnya, tidak ada yang disebut anak nakal. Yang ada itu orang tua nakal. Kalau anak di masjid berisik, ya namanya anak-anak biasa. Oh, 3-4 tahun main sama temennya, sholatnya gak khusyuk. Kadang-kadang, kan bu, sholat gak khusyuk tuh anak-anak gitu. Gayanya tuh dia tuh khusyuk gitu loh, Pak Jeng. Anak-anak itu biasa. Oh, tapi dia ganggu, Pak, lari-lari. Ya anak-anak lari ya biasa. Bapaknya di masjid lari-lari itu masalah gitu loh. Yang penting diingatkan, anak itu hanya perlu dampingin loh. Yang pentingnya butuh perhatian. Kira-kira gitu, jangan dimarahi. Kadang orang tua marah kelewatan sama anak gitu. Kamu nakal. Anak siapa kamu? Lu anak sendiri. Bu, hati-hati ya, Bu. Teman-teman anak kecil itu. Kadang malam-malam suka bohong. Susah tidur, matiin lampu, terus ditakuti. Tidur enggak? Awas ada hantu. Itu dosanya 3 itu, Pak. 1 dosa bohong, 2 dosa nakut-nakuti, 3 dosa mengfitnah hantu. Boleh. Ya kan? Maka tidak ada yang disebut anak nakal. Nah, kita kembali ke satu bersikap berbakti. Maka di Al-Qur'an Pak Ibu, orang itu dikatakan wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sampai 3 kali Allah katakan. Barang siapa yang tidak pelit, hidupnya pasti beruntung. Dan itu universal. Maksudnya Pak, enggak hanya orang-orang Islam. Saya punya kawan, Pak, orang Amerika. Dia menganut Kristen tertentu gitu. Yang menarik apa? Dia kalau kerja pada level tertentu gajinya sudah mulai tinggi gitu, dia segera stop. Saya tanya kenapa anda begitu gitu. Kalau gaji saya terlalu tinggi, nanti pajak saya juga banyak. Saya tahu pajak saya ini gak benar dipakai oleh negara saya. Kata gitu. Terus artinya apa? Maka dia banyak menghabiskan waktunya untuk volunteer, untuk sosial. Maka yang rata-rata mereka ikut Greenpeace, ikut yang Go Green, ikut sosial mereka itu. Saya tanya, bagaimana anda menyikapi? Kami sangat yakin kalau kami berbuat baik, pasti hidup kami akan beruntung. Ternyata apa? Ya ini universal. Siapa saja, dalam agama kita sudah jelas seperti begitu. Apalagi di surah 7 ayat 56. Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Maka siapa saja yang berbuat baik, hidupnya pasti beruntung. Gak usah jauh-jauh, nanti perhatikan aja, mohon maaf teman-teman, di komplek. Karena kita tinggal di sekeliling kita itu. Orang kalau dia sosialnya bagus, ya sama teman juga care, suka berbagi, senang lah, silaturahminya bagus, itu pasti hidupnya bahagia. Kelihatan. Sebaliknya yang cenderung tertutup, kadang-kadang kalau di, apa namanya, dimantik, mintai iuran, gak ada di rumah, kira-kira gitu kan. Maaf lagi kosong rumahnya, kira-kira begitu. Tapi kalau ada acara makannya paling banyak, kira-kira itu kelihatan hidup gak bahagia. Maka bahagia itu sebenarnya kalau orang itu suka bersosial dengan Bapak itu agak. Ya itu Rasulullah SAW, kita meyakini Nabi itu kan contoh ideal paling orang paling bahagia di dunia. meskipun hidupnya nggak terlalu senang, karena bahagia yang berbeda dengan senang, kan itu. Bahagia jangan identikan dengan senang. Bahagia itu biasa, spiritual. Kalau senang itu kan emosional jiwa, keturutan semua keinginan itu senang. Tapi kalau bahagia nggak selalu. Rasulullah orang paling bahagia, tapi Rasulullah juga punya masalah. Tapi yang pasti beliau katakan apa? Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Islam selalu ada konteks agak individualis. Maka ketika Rasulullah Mi'raj dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim di Kitabul Iman bab Mi'raj, itu Nabi kan sudah masuk surga. Dalam hadis katakan beliau lihat surga, maka cerita itu saya lihat rompah Bilal di surga begini. Saya bisa lihat bagaimana siap penghuni surga seperti apa. Sebaliknya di neraka juga diperlihatkan. Ada seorang sufi namanya Abdul Quddus, dia kasih komentar cerita Mi'raj itu, kalau aku jadi Nabi Muhammad udah masuk surga, enggak mau keluar lagi. Udah masuk surga, tapi kenapa Rasulullah keluar lagi, Pak? Turun lagi? Karena beliau ingin memastikan semua umatnya masuk surga. Dia tidak mau masuk surga sendirian, tapi bersama-sama dengan umatnya. Maka teman-teman usahakan bersama-sama, jangan surga sendirian. Why not surga sendirian itu? Enggak enak. Selfie sendiri enggak sendirian. Rombongan, kira-kira itu kan. Maka di Al-Quran ada mif, ada namanya wasiqolda dinatakau irakum rajina di sumaro. Kami kirim orang bertakwa itu ke surga secara rombongan-rombongan. Nah, maka rombongan ke surga itu kelihatan sudah di dunia. Kalau dia di dunia digabungnya sama orang-orang baik, orang-orang yang akhlaknya bagus, ini jelas rombongan ke surga. Insya Allah Bapak Ibu teman-teman semua rombongan surga insya Allah. Pede sekali amin. Insya Allah kita semua gitu. Nah, maka Nabi memastikan sosialnya luar biasa. Bahkan dilukiskan di Al-Quran di surah 9 ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul di mana kalau kamu sedih, Nabi juga sangat sedih, tahu Nabi melihat persoalan kamu. Dan Nabi sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka itulah sifat sosial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri orang bertakwa lagi-lagi sosial, kata dari infak kan. Yang kedua apa? Wal kadziminal ghaidha. Orang sanggup menahan amarah, berarti pas sabar. Kalau ada orang yang memprovokasi, misalnya orang memfitnah, orang menjelekkan, apalagi bulan puasa, wal kadziminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Jangan buru-buru live group, kira-kira gitu. Langsung mutung, putus asa. Tahan dulu. Ini kan eranya kan karena era medsos itu kan, Pak, orang kadang-kadang kan ya enggak bisa mengerem untuk memposting apa saja kan kira-kira gitu. Padahal kalau di Al-Qur'an dikatakan Masya Allah itu surah 24 ayat 15, Allah katakan apa? Idh talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyin. Ketika kebohongan itu menyebar dari mulut ke mulut, dari grup ke grup sekali maksudnya gitu. Di antara kamu, kamu menganggapnya remeh padahal di sisi Allah sangat besar. Wa tahsabunahu hayyina fa huwa 'indallahi 'azhim. Padahal di sisi Allah sangat besar, maka hati-hati. Nah, kalau kita jadi korban, kata Allah apa? Wal kadziminal ghaidha. Sabarlah. Jangan marah. Sanggup menahan amarah. Aku enggak balas, akan tahan saya. Tapi saya enggak mau ketemu lagi sama dia. Gitu kan. Gimana begitu? Ya enggak apa-apa, yang penting sanggup tahan amarah dulu. Maka sama Pak antara pahala puasa dan pahala sabar itu. Sabar pahalanya Pak, innama yufassabiruna ajrun bighairi hisab. Surah 39 ayat 10. Allah menyempurnakan pahala orang sabar tanpa batas. Tanpa batas sabar itu pahalanya Pak. Maka pahala sabar tanpa batas, sabar ya jangan dibatasi. Orang kan sering bilang sabar ada batasnya, namanya enggak sabar. Apalagi habis sudah kesabaranku. Kalau habis kan bisa pinjam dulu atau ambil di mana. Sabar tuh. Oh, sabar. Lawan kata sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar. Bagus. Lawan kata bahagia, tidak bahagia. Bener, bener. Tapi dalam agama bener. Kenapa? Sabar itu titik tengah. Titik tengah antara bentuk pasif, diam saja. Jangan dibilang sabar, enggak apa-apain lu sabar. Gak kerja di sabar mas, itu namanya lelet, malas bukan sabar. Sabar bukan seperti itu. Maka mohon maaf ini, dan saya juga sebagai sesama orang etam itu, saya kurang setuju konsep alon-alon. Asal pakon tuh nggak sabar pak, itu mah lelet itu. Maka kesebelasan Solo main bola ketemu Jogja, hasilnya seri. Main bola slow motion gitu loh. Striker Jogja ngiring bola dari tengah lapangan sampai depan gawang Solo, nggak ditembak pak, malah bilang apa? Yang saya mas. Astagfirullah. Ayo kipernya ya pakai bola monggo. Malah nanya, saya kan butuh gol berapa tau. Bukan main bola itu. Bukan kesabaran seperti itu. Maka di Al-Quran dikatakan apa? Ista'inu bisabari. Kenapa sabar dulu disebut pak, kalau ingin minta pertolongan sama Allah? Ini urusannya dunia akhirat. Urusan dunia pengen ditolong Allah, ya kamu usaha dengan sabar gitu loh. Baru kesempurnakan usahamu dengan sholat, kira-kira gitu. Kalau untuk urusan dunia, jangan ngandalin sholat dan doa pak. Urusan dunia pak, ada hukum Allah sendiri. Contoh main bola, latihannya serius pak, dengan penuh kesabaran, luar biasa, pakai semua pendekatan gitu. Meskipun jarang doa, main ya menang gitu loh pak. Tim sepak bola jarang latihan, rajin istighosa, yuk kan alam. Itu urusan dunia. Urusan dunia itu apa? Ya ikhtiar dengan, maka itu rahasia kenapa ista'in lebih sabari. Gitu, walka gimana? Itu. Nah, yang lebih hebat lagi masih aspek sosial yang ketiga pak, wal afina 'anil nas, menjadi pemaaf. Jadi artinya apa? Saya nggak akan balas perbuatan dia. Saya bisa maafkan, tapi maaf, saya tidak bisa ketemu dia lagi. Nggak bisa melupakan saya. Itu bagaimana? Gak apa-apa. Ini termasuk orang takwa, tapi takwa minimalis gitu loh pak. Karena pak baru sanggup untuk menahan. Memaafkan. Di Al-Quran, Bapak Ibu, tidak ada ayat yang merintahkan agar kita minta maaf. Tidak ada itu, ayat begitu. Yang ada apa? Jadilah pemaaf. Kenapa? Al-Quran itu biasanya, kalau untuk hal-hal yang bersifatnya naluri, tidak akan pakai ayat. Tidak diperintah. Contoh, tidak ada ayat merintahkan agar orang tua menyayangi anak. Tidak ada. Bapak Ibu, sayangilah anak-anakmu. Tidak ada. Tidak usah pakai ayat. Orang tua pasti sayang. Bahkan yang ateis pun sayang anak. Gak usah pakai ayat. Tapi yang banyak ayat agar anak berbakti kepada, itu banyak sekali. Kenapa? Anak sering lupa. Nah itulah mengapa ini contoh gitu, contoh saja gitu. Maka mohon maaf itu, sehebat apapun baktinya seorang anak kepada orang tua, gak bisa pak membayar utang budi lunas, gak bisa. Kok beda jelas psikologinya kok. Anak kita masih kecil misalnya gitu. Biasanya ibu itu, seorang ibu anaknya masih kecil, kita kalau sakit, doa ibu apa biasanya itu? Bu? Ya Allah sembuhkan anakku, kalau perlu aku aja yang sakit. Betul kan pak? Ibunya gak bisa tidur, anak kecilnya sakit. Bapaknya kenapa? Gak apa-apa lah, bagi tugas kalau nanti gak tidur semua kan masalah. Tapi coba bandingkan dengan doa anak, kalau ibunya sudah sepuh sakit-sakitan, doanya apa? Ya kan? Gak mungkin ya Allah pindahkan sakitnya mama ke aku, enggak. Biasanya doanya pak, berikan yang terbaik ya Allah. Dalam kurung husnul khotimah. Saya ada kawan kaget sebelum puasa. Nelpon itu, bisa bantu saya? Ada apa bang? Itu, kenapa ibu saya kok lama dirawat di pondok ini? Maksudnya apa bang kok lama itu? Kok lama meninggalnya kenapa? Kaget saya. Tapi daripada seuzon saya datangnya akhirnya kan ada. Kenapa bang? Ini saya ketemu di dompet ibu ini ada tulisan-tulisan Arabnya. Dipikir, oh ini yang menghalangi mungkin lama kira-kira gitu. Tapi kalimat bertanya mengatakan ke ibu saya lama itu menjadi masalah buat saya. Gitu. Terus seakan-akan berarti tidak sabar, kurang sabar kira-kira. Tapi hanya contoh kecil saja itu. Maka tadi dalam hal minta maaf, masya Allah, ya Al-Quran mengisyaratkan apa? Jadilah pemaaf. Dan kalau untuk menjadi pemaaf dan minta maaf, ya memang mestinya nggak usah nunggu satu Syawal. Nggak perlu nunggu satu Syawal. Cuma yang aneh kalau dalam kehidupan keluarga itu, yang lebih kemungkinan besar salah banyak itu suami. Tapi yang minta maaf seringnya malah istri. Loh, kan aneh. Itu kan ketahuan juga itu kan. Yang lebih banyak salah kemungkinannya suami. Tapi yang sering minta maaf mana istri itu? Maafin ya pak. Pada yang salah itu suami. Suami tidak tahu di mana, jarang minta maaf dan berat minta maaf sama istri. Kenapa nggak tahu saya? Termasuk saya Pak, berat sekali. Nggak tahu kenapa Mas. Kenapa Mas? Kira-kira Mas kok jarang? Kira-kira apa alasannya? Misalnya ada itu. Apa Mas? Oh Mas Eka? Merasa lebih powerful. Oke, gengsi gitu ya. Mungkin ya, dia suka. Tapi kalau saya perlu saya sih, saya nggak merasa powerful. Karena nggak biasa Mas. Itu aja. Nggak biasa minta maaf, apa ya agak aneh. Oh saya pernah minta maaf sama istri saya, maafin ya Bu, ada apa Pak? Malah kaget. Waduh, kaget. HP ku malah diambil langsung, diambil cek buka-buka, ada apa ya? Kapok aku sih, enggak minta-minta maaf lagi. Daripada urusannya panjang, enggak usah lagi. Itu cuma biasa. Itu kadang biasa. Nah, orang yang baik itu orang yang pemaaf. Jadilah pemaaf. Nah yang sangat manusiawi di Al-Quran surah 7:199 itu kalau kita sudah maafkan orang itu nggak berhenti. Memang kadang-kadang kan mohon maaf ya kalau ini kita sebetulnya nggak bisa menyalahkan kepada kawan yang akhirnya nggak mau lagi berketemu, nggak mau lagi menyambung hubungan karena ini sudah seperti saudara, sudah banyak dibantu kawan dekat. Ternyata kok tega menggunting dalam lipatan, loh selimut, loh nengkuning lipatan, musuh dalam selimut. Jawab kenceng salah. Misalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu kan kalau kita mengatakan sakitnya di sini, ya bisa dipahami kok. Sehingga kamu tidak berdosa kalau kita nggak mau ketemu lagi. Ayatnya ada surat tadi apa? Jadilah memaaf 1:199 itu. Yang kedua apa? Nasihati kalau mungkin. Dimaafkan sudah, dinasihati sudah. Enggak berubah juga orang itu mencelakai atau menjelek-jelekan kita. Yang ketiga kata Allah apa? Wa a'rid 'anil jahilin. Jangan hiraukan orang bodoh. Jadi kalau sudah batas tertentu, kemudian dimaafkan sudah, dinasihati sudah, orang itu enggak berubah, ya kita boleh menurut agama. Enggak salah. Kalau kita mengatakan sama orang itu, sorry ya, LGE. Oke Mas, lo gue eh. Ayatnya apa? Jangan engkau hiraukan orang-orang yang kan lagi-lagi apa? Usia. Nah, tahan amarah, jangan jadilah pemaaf. Dan yang paling puncak kebaikan sosial itu apa? Wallahu hibbul muhsin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin itu artinya berbuat kebaikan lebih dari yang seharusnya. Itu namanya muhsin. Kalau kita berbuat baik yang memang seharusnya, kewajiban, itu adil namanya. Orang adil. Tapi kalau kita berbuat baik yang lebih dari seharusnya, ada orang jelekin kita, kita bisa membalas dengan kebaikan. Wah, itu namanya orang ihsan. Kita dapat air tuba, kita kirim air susu. Baratnya begitu. Itu semuanya menunjukkan betapa apa yang kita sebut sebagai akhlak sosial itu luar biasa. Akhlak sosial itu menempati pada porsi urusan agama yang paling bagus. Maka Bapak Ibu kalau kita ingin menilai agama seseorang, lihatlah kerangka sosial, aspek sosial. Gak akan kecewa kita, gak akan nyesel kalau urusannya sosial. Termasuk kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan mencari jodoh, kan Nabi katakan fadfar bidzatiddin. Ya kan? Pilihlah yang karena agamanya. Agama yang dimaksud itu bukan hanya formalitasnya, Pak. Akhlaknya. Maka bagi yang belum nikah atau yang cari calon mantu, jangan keliru. Kalau saya dari strategi dakwah. Kalau ada kandidat nih, misalnya itu. Menurut mayoritas teman-temannya yang kenal dia, dia sebut dia orang baik. Ada yang baik banget tuh, suka nolong baikkan itu. Meskipun mungkin baca Qur'annya belum bagus, belum fasih misalnya gitu. Masih siratal ladzina an'amta 'alaihim misalnya. Enggak apa-apa Pak ambil, karena Pak untuk tahsin perbaiki bacaan gampang. Didil beberapa saat selesai. Tapi memperbaiki akhlak susah Pak. Bangun akhlak enggak gampang, jalan sulit itu. Karena biasanya orang yang akhlaknya buruk itu enggak merasa dia buruk gitu. Kan gitu. Orang pelit kan enggak merasa dia pelit kan? Meskipun jelas kalau pelit itu mesti gak disukai orang. Dimana-mana orang pelit gak disukai orang. Termasuk sesama orang pelit itu gak suka. Suka. ke kantor pengen gathering itu, ada yang usul kau usah diajak deh, makan. Itu orangnya pelit banget. Padahal yang ngomong itu juga pelit gitu, saking jeleknya tuh nggak suka. Cuma auranya jelek. Orang pelit auranya jelek. Sebagai orang baik, hatinya baik, sosmed baik, mesti enak. Dan saya yakin teman-teman semua di sini orang-orang baik. Kok yang kami cuma dua ya? Kelihatan orang baik itu kelihatan wajahnya itu bersinar, enak, agak ngantuan. Biasanya begitu. Iya Pak. Orang baik itu begitu, ngantuan. Kalau pengajian mesti nyari tiang. Itu khas orang Indonesia gitu. Sholat Jumat gayanya jam 10:30 turun, nyari tiang. Yang ketawa kenceng aku tuh Pak. Tiang terbatas. Maka kalau lagi umroh, lagi haji, pengen ketemu jamaah haji Indonesia di masjid, tari aja tiang masjid. Yang saya Indonesia. Banyak temennya Pak, gak usah takut. Banyak temennya. Oh, kadang-kadang ke Jumatan kita nggak nyaman, pengennya kan Jumatan kadang-kadang itu ya yang sejuk, yang enak itu. Kadang-kadang yang terkait apa? Teman-teman khotib itu ya nggak bijaksana juga. Wah, akhirnya apa nggak enak kedengarannya. Dia mending daripada tertidur aja. Bukan tidur, apa? Tertidur. Beda. Antara tidur dan tertidur itu beda. Tertidur ya batal, itu sengaja tua. Gitu. Tertidur ya syukuri, alhamdulillah. Itu namanya bisa tertidur tuh, alhamdulillah, cuma nggak bisa tertidur. Kan masalah itu. Kalau kami termasuk di kampus, kuliah, mahasiswa kok tertidur nggak apa-apa, biarin aja Pak. Tapi kalau sampai ganggu sekelilingnya, ngoronya kenceng, itu masalah. Itu rezeki. Nah, masjid ya silakan, tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Ini ya, jadi kalau aspek sosial itu, maka kemudian, meskipun sekali lagi saya buru-buru yang mengatakan, bukan berarti kita diizinkan mengorbankan ritual. Hal yang seperti ini seringkali teman-teman ada yang berkesimpulan, oh ya kalau itu yang penting sosialnya baik ya, meskipun nggak sholat, oh nggak benar, nggak boleh begitu. Harus tetap Rasulullah itu akhirnya paling bagus, ya tetap istiqomah sholat gitu. Jangan kemudian membandingkannya seperti itu. Tapi kalau dari strategi dakwah untuk milih seperti itu, maka ada kandidat orangnya baik, sosialnya bagus. Bismillah, ambil, terima lah itu. Meskipun cantik nggak masalah. Loh iya tuh, apa aku salah mas? Meskipun kaya enggak masalah. Wong akhlak bagus tuh angka 1, cantik tuh 0. Enggak ada nilainya itu. Tapi kalau ada angka 1-nya jadi berapa nilainya? 10. Orang cantik akhlaknya bagus, itu 10. Kaya tambahin 0 lagi berapa? 100. Bapaknya kok dirut tambahin lagi berapa? 1000. Ada nilai nol itu kalau ada akhlaknya. Diri wah cantik, pinter, bapaknya top jabatannya, tapi nggak ada akhlaknya. Diri tunnel dari sini misalnya sambil lebak bulu sana panjang itu prestasinya, nggak ada akhlaknya, berapa nilainya? Nol. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka jangan salah didik juga nanti. Ini ya, nah salah satu akhlak yang baik itu apa yang dalam Islam yang paling utama itu dalam konteks hubungan sesama pun ada proporsionalitas. Di surah 25 ayat 67 Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kaina baina dzalika qawama. Kalau kamu berinfak, jangan kalau dalam urusan harta membelanjakan harta, jangan pelit tapi juga jangan boros. Enggak boleh kok semua gaji diinfakkan kepada fakir miskin, janda-janda, istri gak dikasih, itu gak boleh gitu. Ada skala prioritas gitu. Semalam tahajud pagi pingsan, gak boleh. Atau di kantor ngantukan, ngantuk terus aku malam tahajud terus, gak boleh. Zolim namanya gitu kan. Nah di beberapa tempat itu kami sering dapat pertanyaan, para pimpinan itu sering komplain begini, Pak, gimana cara ngadepin ini ada karyawan datangnya telat. Saya ditanya, Pak, baru masuk? Iya Pak, dari masjid Pak, sholat duha. Lalu jam 11 sudah turun lagi. Balik lagi 1:30. Dari mana? Pak, jamaah di masjid. Ini serba salah dia katanya. Mau saya larang kok kelihatan ya jamaah berarti ini orang larang kan? Tapi nggak dilarang kok dia ngambil waktu jam kerja. Ini gimana? Ini karena tidak memahami prioritas. Saya kira begitu. Tentu saja sholat duha itu bagus. Sholat jamaah juga istiqomah bagus sekali. Tapi mesti dia tahu kapan waktunya. Gitu. Jangan itu kemudian dijadikan sebagai bentuk eskapisme pelarian untuk menghindari pekerjaan. Allah bilang apa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu tahu apa yang dalam hatimu. Niatmu apa? Niatmu ingin lari dari kerja. Allah tahu. Kira-kira begitu kan? Maka seandainya atasan nggak beri negur, nah, sosial itu, kecerdasan itu akan menjadikan kita punya kemampuan seperti itu. Maka semuanya apa? Proporsional. Itu inti ajaran Islam. Kuliah duhur ya proporsional. Kalau udah siang ya kita tutup gitu loh kuliah itu. Jangan panjang-panjang, nggak boleh. Itu nggak proporsional. Kelewatan itu harus proporsional. Setuju kan, Pak? Iya, nggak boleh kelewatan. Apa lihat khotbah Jumat sampai jam 1 itu loh, pernah. Ini saya nggak sebut ini. Di sama mas di perusahaan minyak juga di Sudirman itu. Siang sama kemarin Pak, kami semua dipanggil manajemen. Apa mas itu? Kemarin Jumatan itu sampai jam 1. Sudah gitu isinya itu apa? Isinya mengatakan siapa saja yang bekerja di perusahaan asing haram. Loh dia kan yang undang kan sih itu kan katanya begitu. Lepas pulang dikasih transport ya udah haram gitu gitu gitu. Kadang-kadang nah itu ada proporsionalitas. Jadi berbuat baik saja harus proporsional. Berbuat baik saja tidak boleh melampaui batas. Apa saja? Mau ibadah sosial enggak boleh melampaui batas. Ada prioritas-prioritas yang harus kita ketahui dalam petunjuk agama. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sudah Mas kan? Tutup ya. Ya. Ada sesi tanya jawab nggak ada kan? Nggak ada mas ya. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma'alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.